ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Bab yang ke-9. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu maja'a fid dhabhi li ghairillah. Bab apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang hukum menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beliau ingin menjelaskan tentang hal tersebut. Dan beliau ingin terangkan bahwa di dalam bab ini ada ancaman-ancaman. Iya. Yang menunjukkan tentang larangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan terangkan bahwa penyembelihan itu adalah ibadah, dari ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itu hukumnya adalah apa? Syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Maka siapa yang menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk pepohonan, menyembelih untuk bebatuan, menyembelih untuk malaikat, menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk jin, ya, dan selainnya, maka itu masuk di dalam hukum apa? Syirik akbar, karena dia palingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya memalingkan sesuatu ibadah yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Baik. Jadi ini pembahasan penulis rahimahullahu taala di sini. Beliau bawakan di sini dua ayat dan dua hadis. Beliau bawakan dua ayat dan dua hadis. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu al-ayah." Ya, kelanjutan ayat, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Iya. Baik, kita tafsirkan ayat ini. Qul inna salati. Katakanlah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin itu. Kaum musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Katakan kepada mereka, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nusuk di sini artinya sembelihan. Ya. Artinya sembelihan. Walaupun nusuk itu bisa bermakna ibadah. Karena an-nasik itu artinya al-mukhlis lillah, orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diinginkan di sini wa nusuki artinya adalah sembelihanku. Dan ini sisi pendalilan penulis. Sungguhnya salatku dan nusukku, sembelihanku. Iya. Wa mahyaya wa mamati. Mahyaya, apa yang aku hidup di atasnya. Wa mamati, dan apa yang aku mati di atasnya. Ya. Mahyaya wa mamati, apa yang dia hidup, dia mati di atasnya. Berupa keimanan dan amalan salih. Lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah, rabbul alamin. Maksudnya ikhlas hanya untuk Allah. La syarika lahu. Tidak ada syarikat bagi Allah. Tidak ada sekutu. Tandingan. Dalam suatu apapun dari ibadah itu. Iya. Baik. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu. Dengan itulah saya diperintah. Dengan itulah saya diperintah. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu semuanya datang dengan jalur perintah. Nabi itu mengambilnya dari wahyu. Ya, karena itu apa saja yang dipesankan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, itu pasti perintah Allah kepada nabinya. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berislam. Iya. Orang yang paling pertama berislam. Maksudnya di antara umat Islam, beliau adalah orang yang pertama berislam. Karena keislaman setiap nabi itu mendahului keislaman siapa? Keislaman kaumnya. Nabinya dulu berislam, setelah itu diikuti oleh kaumnya. Baik. Jadi ini makna ayat-ayat ini dari surah Al-An'am. Iya. Sisi pendalilan penulis jelas ya. Di sini ditegaskan bahwa an-nusuk yang bermakna ad-dhabh, penyembelihan, itu adalah ibadah hanya untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Tidak boleh dilakukan syarikat di dalamnya. Maka memalingkan ibadah penyembelihan kepada selain Allah, itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syirik akbar. Hukumnya adalah syirik akbar yang mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jelas sisi pendalilan penulis di sini. Sebagaimana sholat, sholat itu ibadah yang besar. Kalau ada yang sholat untuk selain Allah, maka dia jatuh di dalam apa? Syirik akbar. Demikian pula kalau dia menyembelih. Ya, sholat itu dari ibadah badan yang sangat berharga. Kalau penyembelihan, ibadah harta. Ibadah harta. Semuanya ibadah. Jadi siapa yang sholat kepada selain Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana kalau dia menyembelih untuk selain Allah, dia juga jatuh di dalam kesyirikan. Baik. Ayat yang kedua. Wa qawluhu. Dan firmannya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Rabbmu. Wanhar. Dan berkurbanlah. Berkurbanlah untuknya. Iya. Berkurbanlah untuknya. Maksudnya untuk Allah semata. Wanhar. Ya itu ikut ya. Jadi fasalli li rabbika wanhar li rabbika. Begitu. Tapi orang Arab itu dalam bahasa Arab, kalau sudah disebutkan di depan, kadang di akhirnya tidak disebutkan lagi, mengikut ke depan. Jadi maksudnya sholatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah engkau hanya untuk Allah juga. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Baik, jadi sini dua perintah. Perintah sholat dan perintah apa? Perintah menyembelih. Ini dua perintah ya. Sholat dan nusuk, penyembelihan. Iya. Nah, ini digabungkan dua ibadah ini di satu tempat. Ya. Digabungkan dua ibadah di satu tempat, nah, ini menunjukkan hal yang besar. Hal yang besar. Ya. Menunjukkan kedekatan kepada Allah, tawadhu, kerendahan, bagaimana dia merendahkan dirinya. Nah, itu dengan sholat ya. Wal-iftiqar, dia menunjukkan kefakirannya. Nah, itu sholat. Kedekatannya, ketundukannya, kefakirannya. Dia bersujud, menghinakan dirinya kepada Rabbnya. Wanhar, dia menyembelih. Ya, dia mengeluarkan hartanya, menunjukkan kekuatan yakinnya. Baik sangkanya kepada Rabbnya. Dan hatinya tenang dengan hal itu. Beda dengan orang yang bersombong. Ya. Orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup. Seakan-akan tidak ada keperluan kepada Allah. Maka dia tidak akan menyembelih. Tapi kalau seorang yang menyembelih. Ini menunjukkan baik sangkanya kepada Allah. Dan kekuatan keyakinannya. Dan ketenangan hatinya kepada Allah. Baik. Maka digabungkan di sini dua hal. Qul inna fasalli li rabbika wanhar. Lakukanlah salat kepada Rabbmu. Dan lakukan pula nahar. Lakukan pula nahar. Baik. Jadi sisi pendalilannya, di sini perintah sholat. Tidak ada perintah apa? Menyembelih. Ya, ada perintah menyembelih. Nahar itu menyembelih ya, tapi banyak digunakan untuk penyembelihan unta. Penyembelihan unta. Tapi digunakan juga kata nahar untuk penyembelihan selain unta. Tapi umumnya kata adzabah itu dipakai untuk penyembelihan selain unta. Apa bedanya penyembelihan unta dan selain unta? Ya, kalau unta kan disembelihnya di mana? Di pangkal lehernya, mendekati ke dada, di situ disembelihnya. Ya, kalau unta. Tapi kalau hewan yang lain seperti kambing, sapi, nah itu disembelihnya di ujung leher, mendekati kepala. Ya, mendekati kepala. Baik. Kalau nahar itu didominasikan untuk siapa? Unta. Kalau penyembelihan dhabah itu didominasikan untuk selain unta. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa kata nahar juga kadang dipakai untuk selain unta juga. Jadi kalau terjemah umum nahar artinya apa? Penyembelihan. Ya. Jadi penyembelihan itu ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas dia ibadah. Kaidahnya kalau memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu hukumnya apa? Hukumnya syirik akbar. Ibadah itu kalau dia sudah jelas ibadah, dipalingkan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia adalah apa? Maka dia adalah syirik akbar. Baik. Selesai di sini dua ayat. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan hadis. Iya. Ini dalil yang ketiga. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah la'ana Allahu man la'ana walidayhi la'ana Allahu man awa muhdithan la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard rawahu Muslim. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan 4 kalimat kepadaku. Iya, jadi sebutkan di sini haddatsani Rasulullah. Rasulullah menuturkan, menceritakan. Iya. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis itu kan kalau meriwayatkan hadis, mereka pakai kata haddatsana, haddatsani, atau akhbarana, akhbarani, atau amba'ana, amba'ani. Ya, dan seterusnya ya, dari siyagu at-tahammul namanya. Dari kalimat-kalimat yang menunjukkan dia menyandang riwayat. Menunjukkan dia menyandang riwayat. Iya. Nah, ini berjalan di tengah para sahabat. Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Iya. Baik. Dan berbagai hadis ya semisal dengannya. Ya Rasulullah menceritakan kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, kepadaku itu menunjukkan bahwa Nabi ini berpesan langsung kepada Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi umumnya itu kalau guru itu berkata kepada dia langsung, maka si murid berkata haddatsani, menceritakan kepadaku. Tapi kalau guru berkata kepadanya dan ada orang lain, banyak orang di situ, maka dikatakan haddatsana, menceritakan kepada kami. Itu perbedaannya ya. Itu perbedaannya. Baik. Ya Rasulullah menceritakan kepadaku bi arba'i kalimat, dengan 4 kalimat. Dengan 4 kalimat. Nah, ini kalimat ini digunakan bukan untuk apa? Satu kata saya, tapi itu bahasa ya, kita kan sering ya. Kalau misalnya ada orang diminta memberi kata sambutan ya, maka silahkan Bapak menyampaikan sepatah dua kata, kan begitu. Silahkan menyampaikan kalimatnya ya, padahal yang dia sampaikan mungkin ya beberapa menit ya. Dan mungkin ada yang sambutan sampai 1 jam. Kan begitu ya? Padahal disebut kalimat. Ya. Jadi kalimat itu enggak mesti dia satu kata. Bisa dia satu pesan dalam satu jumlah. Dalam satu jumlah. Iya. Seperti kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah berapa kata? Ada empat dalamnya. La ilaha illa Allah. Kan begitu? Ada empat. Ini sebut semuanya satu kalimat. Sama di dalam Al-Quran, ucapannya orang-orang kafir ketika apa namanya sudah keluar ruhnya. Iya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Begitu kematian datang menjemput mereka, salah seorang di antara mereka, maka dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya." Maksudnya, kembalikan saya ke dunia. Kalau saya dikembalikan, saya pasti akan melakukan amalan salih yang dulu saya tinggalkan. Maka Allah firman, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-sekali tidak. Itu adalah kalimat yang dia ucapkan. Jadi sebut kalimat saya. Padahal dia ucapkan ada berapa kata? Banyak ya. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Banyak dia ucapkan. Itu disebut satu kalimat semuanya. Itu uslub dalam bahasa Arab. Ya, uslub dalam bahasa Arab. Satu khutbah dikatakan satu kalimat. Dia membawakan satu qasida, syair, disebut satu kalimat. Bisa. Jadi sini ada empat kalimat. Kalimat yang pertama, la'anallahu man dhabaha digerillah. Kalimat yang kedua, la'anallahu man la'ana walidehi. Kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhdithan. Kalimat yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Jadi empat kalimat. Iya. Nah ini terdapat ya bagaimana kebiasaan Nabi di dalam menanamkan ilmu. Rasulullah itu kalau memberikan pengarahan, kadang disebut satu saja. Kadang disebut ada dua perkara. Kadang beliau terangkan ada tiga jalan keselamatan. Kadang beliau terangkan seperti di hadits ini ada empat kalimat. Kadang beliau terangkan hak muslim terhadap muslim yang miliknya ada lima. Kadang disebut ada enam. Ada tujuh golongan dituduhi di bawah tuduhan arsy. Tujuh. Ya. Tapi bukan artinya tidak ada kalimat yang lain. Pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi kadang ketika diajarkan ilmu, nah seperti itu caranya di dalam menanamkan. Jelas ya? Sama kalau kita didik anak kita. Ya. Jadi diberi pesan. Tidak mungkin dia sampaikan semuanya pesannya. Ya. Jadi kamu begini, begini, begini. Dia hitung semua apa yang diperlukan selama dia apa? Dia hidup. Nah, itu artinya dia tulis saja satu buku untuk anaknya. Tapi kalau pesan itu diberi sedikit-sedikit. Ya, apa yang mencocokinya. Ketika dia sedang belajar, diberi pesan untuk itu. Terkait dengan ibadahnya, diberi pesan di situ. Terkait dengan pergaulannya, diberi pesan di situ. Nah, itu kalimat-kalimat supaya mudah untuk diserap. Jelas ya? Sama kita dengan belajar ini. Dibuat dengan bab-bab oleh para ulama. Ada dalil-dalilnya. Nah, itu semuanya supaya seorang itu bertahap. Ya teratur. Ya di dalam pengambilan ilmunya. Baik. Jadi ada empat kalimat di sini. Yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat. Ya. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kata la'nat itu bermakna at-tard wal ibaat. Pengusiran dan penjauhan. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya la'nat. Dan kadang la'nat itu bermakna dia mencelanya. Mencela atau mendoakan kejelekan terhadapnya. Iya. Jadi yang pertama dilaknat di sini, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Dari empat kalimat dimulai dengan pembahasan menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan ini perkara yang paling besar dari empat yang dilaknat ini. Ya, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, kalau laknat itu, laknat menunjukkan hal tersebut apa? Dosa besar. Iya, menunjukkan hal tersebut dosa besar. Jadi kalau ingin tahu dosa besar itu apa, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah dosa itu dosa besar? Ya, ada beberapa cirinya, tandanya. Salah satu tandanya, dia disebutkan bahwa itu perbuatan dilaknat. Nah, jadi kalau dapat ada perbuatan dosa dikatakan itu dilaknat, nah, maka itu ciri bahwa dosa itu adalah dosa apa? Dosa besar. Ini menunjukkan bahwa penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk di dalam dosa apa? Masuk di dalam dosa besar. Dan dosa besar itu mencakup kesyirikan dan selain kesyirikan. Iya. Mencakup kesyirikan dan selain kesyirikan. Baik. Itu dosa besar. Iya. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Nah, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia menyembelih untuk jin, dia menyembelih untuk malaikat, dia menyembelih untuk nabi, orang yang sudah mati. Iya. Akhirnya menyembelih untuk selain Allah, kena laknat. Atau dia sembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Dia katakan, orang kalau menyembelih kan baca bismillah. Dia tidak berkata bismillah, tapi dia sebut dengan nama Al-Masih misalnya. Dia sebut dengan nama Lata, Uzza. Dia sebut dengan nama berhalanya. Ya. Maka ini masuk di dalam apa? Masuk di dalam menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini untuk penyembelihan, iya. Untuk penyembelihan kepada selain Allah itu mencakup apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Atau disembelih memang bukan untuk Allah, tapi untuk pepohonan, bebatuan, kuburan, jin dan seterusnya. Ini semuanya masuk di dalam menyembelih untuk selain Allah. Baik. Kemudian penyembelihan itu sendiri itu dua macam. Ada penyembelihan, kalau dikatakan penyembelihan itu ada berapa macam? Ada dua. Ada penyembelihan yang sifatnya kebiasaan. Dia bukan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada penyembelihan namanya ibadah. Penyembelihan bersifat ibadah. Nah, kalau dia kebiasaan, contohnya dia menyembelih misalnya ya, dia beli kambing. Disembelih, sebut nama Allah bismillah. Tapi dia sembelih untuk dia makan. Persiapan makanannya di rumah. Atau disembelih karena dia ada tamu. Wah, ini saya ada tamu sebentar malam. Ya. Saya ingin sembelihkan kambing. Dia beli kambing, disembelih, bismillah. Ya. Ini kan menyembelih untuk tamu namanya. Tapi ini bukan penyembelihan apa? Ibadah. Ini penyembelihan sifatnya apa? Kebiasaan. Ya, maka hal yang seperti ini masuk di dalam apa namanya? Anjuran syariat di dalam hal tersebut. Jadi kalau seperti dia memuliakan tamu kan dipuji di dalam syariat. Dipuji di dalam syariat. Atau dia menyembelih untuk dimakan nafkah untuk anak-anak dan keluarganya, maka itu juga hal yang dipuji di dalam syariat. Nah, yang kedua ada penyembelihan yang sifatnya ibadah. Sifatnya ibadah. Nah, penyembelihan yang sifatnya ibadah itu, ya, penyembelihan yang sifatnya ibadah itu beraneka ragam. Yang pertama, ada yang disembelih untuk bertaqarrub kepada Allah. Seperti misalnya kurban. Seperti misalnya sembelihan untuk akikah, nasikah. Nah, itu kan disembelihkan karena kelahiran anak, disembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masuk dalam pembahasan ibadah. Sama dengan penyembelian hadyu, seorang yang berhaji misalnya, dia haji tamattu atau haji qiran, dia gabungkan antara haji dan umrah, maka dia menyembelih seekor hadyu di situ. Iya, apakah seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Itu kan penyembelihan namanya. Nah, itu enggak ada masalah. Itu adalah bentuk penyembelihan ibadah namanya. Nah, jadi kalau dia sudah ibadah, ibadah itu kapan diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Hukumnya masuk ke syirik akbar. Nah, inilah yang kedua. Kalau dia sembeli untuk bertaqarrub kepada selain Allah, dia sembeli untuk kuburan, untuk jin, ya, sembeli untuk jin, untuk kuburan, maka ini masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Ya, dan ini yang dibicarakan oleh penulis di dalam bab ini. Menyembelih untuk selain Allah. Ini penyembelian yang sifatnya syirik apa? Syirik akbar. Ya. Jadi ada bentuk penyembelihan yang lain. Seperti misalnya dia menyembelih untuk acara-acara bid'ah. Ya. Acara-acara bid'ah, acara maulid, isra mi'raj dan sebagainya. Dia sembelih, dia sebut nama Allah menyembelih, tapi untuk acara bid'ah. Maka ini masuk di dalam hal yang diharamkan. Ya. Masuk di dalam hal yang diharamkan. Dan ini pembahasan ditegaskan keharamannya juga karena bisa menjadi pintu nanti pengantar kepada hal yang lebih besar, bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Tapi dia masuk di dalam perkara yang diharamkan. Maka ini tiga jenis sembelihan. Iya. Jadi ada yang merupakan ibadah murni kepada Allah, ada yang merupakan kesyirikan, syirik akbar, dan ada yang masuk di dalam hal yang diharamkan. Jelas ya? Jadi saya ulangi, penyembelihan tadi ada berapa jenis? Ada dua, ada yang bersifat kebiasaan. Yang bersifat kebiasaan itu saya sudah beri contoh tadi. Ya, kalau dia makan untuk keluarganya atau untuk dirinya atau dia siapkan untuk tamu, itu kan kebiasaan. Yang kedua ada yang sifatnya ibadah. Seperti hadyu, kurban, udhiyah, akikah. Ya, maka ini sifatnya ibadah. Ini harus diserahkan hanya untuk Allah. Yang kedua, dia sembelih untuk kuburan, untuk jin, untuk malaikat. Hah? Maka ini hukumnya apa? Syirik akbar. Kemudian yang ketiga, penyembelihan untuk acara-acara bid'ah, acara-acara yang diharamkan di dalam syariat. Ya, maka ini masuk di dalam hal yang diharamkan. Ya. Dan ini semuanya pembahasannya apa namanya? Jadi kalau dia menyembelih untuk kuburan misalnya, untuk jin, dia tunjukkan. Ketika dia sembelih, dia baca bismillah. Ya, jangan dia berkata dia baca bismillah. Nah, itu tidak berpengaruh. Karena dua sudut kesyirikannya tadi ada dua. Pertama, dengan nama siapa dia sembelih. Kalau disebut dengan nama Allah, nah ini terpenuhi satu. Jelas ya? Terpenuhi satu. Tapi kalau dia peruntukkan sembelihan untuk kuburan, ini masuk di dalam apa? Kesyirikan, walaupun dia baca bismillah di situ. Jelas ya? Kalau dia dari asalnya, dia baca dengan nama Al-Masih, misalnya dengan nama Isa, dengan nama selain Allah, nah, walaupun dia sembelih untuk dirinya, untuk keluarganya, maka itu tidak halal dia apa? Dia makan. Itu masuk ke dalam pembahasan menyembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selesai di sini ya pembahasan tentang hukum menyembelih. Jadi sini di dalam hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kemudian yang kedua dari kalimat la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Iya. Ini bagaimana caranya ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Iya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dia langsung mengucapkannya. Langsung mengucapkannya. Dan kemungkinan yang kedua, dia menjadi sebab. Dia menjadi sebab. Karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Seingat saya di Sahih Muslim juga ada ya. Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, dari dosa besar seorang lelaki itu mencela kedua orang tuanya. Kepada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang itu mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi, na'am, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu. Orang ini dia cela ayah orang lain. Maka orang lain yang dicela ayahnya tadi, itu dia balas mencela ayah dia juga. Ya. Wa yasubba ummahu fa yasubba ummah. Atau seorang dia mencela ibu orang lain. Orang ini dia balik mencela ibunya. Ibu dia. Jelas ya? Jadi hakikatnya sekarang celaan terhadap ibu dan ayahnya terjadi atau tidak? Terjadi. Ya. Dia melakukannya langsung? Tidak, tapi dia menjadi sebab. Nah, orang kalau dia menjadi sebab dalam sesuatu itu sama kalau dia melakukannya secara apa? Secara langsung. Iya. Nah, itu di dalam hukum syar'i seperti itu kalau dia menjadi sebab. Ya, kalau misalnya ada yang berkata, kamu pergi bunuh si fulan. Dia memerintah. Orang ini pergi membunuh. Terjadi pembunuhan. Maka di kisos, bukan orang yang membunuh saja. Orang yang memerintah juga apa? Dibunuh juga. Karena dia sama. Ya, dia memerintah. Dia memerintah. Menjadi sebab. Jelas ya? Dan ini hadith juga. Di antara dasar pokok di dalam syariat tentang kaidah saddud dari'ah. Jangan sampai itu seorang membuka suatu pembahasan yang menjatuhkan dia di dalam hal yang diharamkan pada tempat yang lain. Dia mencela ayah orang, orang juga balik mencela ayah dia. Iya. Jelas ya? Dan ini dari kebiasaan jahiliyah di masa dahulu. Kalau sudah ribut-ribut dengan orang, iya. Sembarang dia lakukan. Nah. Baik, kemudian yang ketiga. La'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi. Awa, ya, melindungi muhdithan. Ya, muhdithan ini dua harokat. Bisa dibaca muhdithan, orang yang mengadakan perkara baru. Dan bisa bermakna muhdathan. Muhdathan artinya hal yang baru. Ya, jadi kalau diterjemahkan, kalau dibaca muhdithan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku ihdath. Melindungi pelaku bid'ah, pelaku perkara baru, pelaku kejahatan. Dan kalau dibaca muhdathan, itu diterjemahkan Allah melaknat orang yang menganut muhdath. Orang yang menganutnya. Orang yang menyandangnya. Orangnya yang dilaknat. Ya. Orang yang melindungi pelakunya. Orang yang melindungi apa namanya, orang yang menganutnya langsung. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang pertama, yang dilaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Kalau yang kedua, yang dilaknat orang yang menganutnya langsung. Dua-duanya dilaknat. Baik. Al-ihdath muhdithan, itu dia mengadakan hadath. Hadath itu banyak bentuknya. Bisa dengan dia berbuat bid'ah, bisa dengan dia menumpahkan darah, ya, bisa dengan dia melampaui batas. Jadi kadang dia sudah membunuh, dia lari. Nah, ini kan namanya orang yang sudah mengadakan perkara. Jadi kalau misalnya ada orang yang membunuh, terus dia lari, nah, siapa yang melindungi orang yang lari ini? Nah, ini dilaknat orang yang melindunginya. Itu kalau bacanya muhdithan. Kalau dibaca muhdathan, si pembunuh itu sendiri dilaknat. Ya. Sama kalau dia ada ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dia lindungi ahlul bid'ah ini. Maka dia dilaknat karena melindungi siapa? Ahlul bid'ah. Ya. Dan dia sendiri kalau berbuat bid'ah, dia juga apa? Dia juga kena laknat. Dia juga kena laknat. Nah, ini sudah kita bahas ya. Di kajian kitab apa? Nah, di kitab apa yang sudah dibahas? Hah? Ada yang ingat? Atau antum asal khatam saja? Ya, di kitab Fadlul Islam ya sudah lewat. Baik. Itu kita bahas tentang masalah ini di sana. Iya. Jadi ini mencakup juga orang yang sekarang ini, jadi kalau ada orang yang dicari polisi, dia pergi lindungi, nah ini masuk di dalam laknat, dilaknat. Iya. Masuk di dalam laknat. Enggak boleh ada melindungi pelaku bid'ah. Baik. Dan ini masuk di dalam dosa besar. Berikutnya. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Jadi manar itu artinya alamat, tanda-tanda. Iya. Jadi tanah itu biasanya kan ada tandanya, batasan-batasannya. Nah, kalau sudah ada batasan di situ, dia majukan atau dia akhirkan, nah itu merubah namanya. Dia merubah batasan-batasan tanah. Iya. Nah, ini kena laknat. Nah, ini kezaliman yang besar. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhalama shibran min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradina yawm al-qiyamah." Siapa yang menzalimi satu jengkal dari tanah akan dikalungkan 7 bumi di lehernya pada hari kiamat. Baik. Jadi tidak boleh ya, ini hak saudara. Ya gampang urusannya, dia cuma pindah kayu saja. Pindah patok. Ya. Nah, ini kan merubah, mengambil hak orang namanya. Iya. Jadi kalau ada yang merubahnya, ya pemilik tanah maupun selain pemilik tanah, ada orang yang pergi main, dia lihat tanda tanah. Wah, ini antara fulan dan fulan di sini. Dia pergi rubah. Nah, ini kena laknat dia, walaupun dia tidak ambil. Ya. Karena dia berbuat apa? Qadhaliman. Baik. Rawahu Muslim. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selesai ya hadith yang ketiga.